Mitra bisnis KPK melarang pejabat pemerintahan menggunakan mobil dinas untuk mudik. Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga sudah menerbitkan surat himbauan agar para pejabat tidak menggunakan fasilitas dinasnya untuk keperluan pribadi. Guna membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan. Bang Tigor, bagaimana pendapatnya soal ini? Pertama, memang persoalannya adalah pengawasan, gitu ya. Kedua, edaran itu tidak disertai dengan sanksi jika ada pelanggaran, sayangnya gitu loh. Kalau ada edaran, harusnya juga ada sanksi prinsipnya agar para potensial pelaku ini juga jera ataupun hati-hati tidak melakukan kesalahan tersebut. Itu sih pasti akan besar kecenderungannya, kemungkinan mereka akan menggunakan fasilitas dinas mereka tersebut gitu, cara melanggar aturan begitu ya. Nah, karena selama ini kan tidak ada tadi ketegasan batasan yang diberikan oleh atasannya ataupun dari pemerintah begitu ya terhadap para pejabatnya dalam menggunakan fasilitas dinas gitu. Lantas sanksi seperti apa sebenarnya yang pantas diberikan bagi pejabat negara yang melanggar himbauan ini, Bang Tigor? Pertama memang harus diingatkan gitu ya, disosialisasikan bahwa ada kebijakan tersebut, ya termasuk sanksinya. Nah, sanksinya seperti apa? Tegas, misalnya ada teguran keras, itu pertama. Kalau masih melanggar juga, lebih keras lagi. Kalau terjadi yang ketiga, misalnya dia mengalami masalah pangkatnya akan dilakukan atau ditinjau ulang, begitu. Kalau himbauannya sekedar himbauan tanpa sanksi, nah jadi ranah etika. Tapi kan kita butuh kepastian. Nah, makanya harus masuk dalam konteks ranah hukum. Nah, kalau dalam konteks ranah hukum harus ada sanksi tegas. Sejauh ini sih sampai saat ini pemerintah itu hanya menghimbau gitu ya. Tapi bersama dengan itu juga pelanggaran berjalan terus gitu. Kenapa? Karena nggak ada penegakan ataupun penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut. Sehingga ya himbauannya tinggal himbauan aja. Seolah-olah himbauan itu hanya mau menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah akan melakukan kontrol terhadap penyalahgunaan fasilitas dinas. Padahal itu cuma lip service saja begitu loh ke masyarakat. Selain itu, bisakah masyarakat secara umum juga berperan dalam hal pengawasan terhadap oknum pejabat negara yang menggunakan fasilitas dinas untuk mudik lebaran, Bang Tigor? Ya, kalau kita lihat sekarang kan pajak untuk masyarakat itu kan tinggi sekali ya. Masyarakat dibebani oleh pajak segala macam ya. Sementara fasilitas yang dibeli dari pajak rakyat ini digunakannya bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, harusnya rakyat itu difasilitasi juga oleh pemerintah untuk membantu melakukan pengawasan, pelanggaran. Tapi kan kita nggak ada nih sampai sekarang. Untuk itu harusnya pemerintah, misalnya dalam hal ini Menpan, begitu, ataupun kalau di tingkat DKI Jakarta, gubernur membuka headline gitu untuk mengadukan adanya pelanggaran-pelanggaran penggunaan fasilitas dinas oleh pejabat-pejabat di DKI atau pejabat pemerintah lainnya. Kan punya keterbatasan juga resource-nya aparatur pemerintah kan. Nah, makanya jadikanlah masyarakat itu seperti kuping ataupun matanya aparatur pemerintah begitu untuk mengawasi. Lagi-lagi pengawasan jangan berhenti di pengawasan tapi juga ada tindakan. Demikian Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azaz Tigor Nainggolan, saya Giri Sadewa.